Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiri layla an nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, afdhalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis kita yang ke-50 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran yang kita pada pagi hari ini insyaallah akan memasuki pembahasan pasal yang baru, yang pada pasal-pasal sebelumnya pada hakikatnya ini adalah pasal-pasal yang saling berkaitan. Ya, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan pasal khusyu', ya, kemudian membawakan pasal tadabbur, lalu bagaimana cara bacaan yang baik agar bisa mentadaburi Al-Quran, beliau bawakan pasal tartil dalam membaca Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan faslun, wa yustahabbu idha marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlihi. Ya, pasal disunnahkannya apabila seseorang membaca Al-Quran melewati ayat yang menyebutkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebutkan tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam rahmat Allah, an yas'alallaha ta'ala min fadlihi, maka disunnahkan baginya untuk meminta karunia Allah tersebut yang ia baca, yang ia lewati dari bacaan Al-Quran. Wa idha marra bi ayati adhabin an yasta'idha billahi minasyarri aw minal adhabi. Ya, apabila ia melewati ayat tentang azab, ya, disunnahkan pula agar dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan dari azab yang ia baca tersebut di dalam Al-Quran. Aw yaqul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan contoh doa, tapi pada hakikatnya ini hanya contoh saja, bukan sesuatu yang sifatnya tauqifi. Beliau hanya misalkan, ya Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan. Aw as'aluka al-afiyata min kulli makruh. Atau dia, maka Imam Nawawi merubah lafaznya, yang pada hakikatnya lafaz yang bagaimana saja, yang intinya adalah meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, intinya boleh, ya, dengan lafaz mana saja. Aw as'aluka al-afiyata min kulli makruh. Atau dia, ya, dengan meminta, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dari segala hal yang buruk. Au nahwi dzalik. Ya, sebagaimana beliau tutup, atau yang sedemikian itu. Yakni lafaz doanya tidak dinukil secara tauqif, ya, secara lafaz yang pasti. Kenapa? Karena memang tergantung dari ayat yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Qur'an. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi 'azza wa jalla nazzaha. Ya, apabila ia melewati ayat tentang pensucian Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, maka nazzaha, ya, maka dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala subhanallahi ta'ala, dengan mengucapkan subhanallahi ta'ala, yang nanti akan kita bacakan riwayatnya. Au tabaraka wa ta'ala, atau dia mengucapkan tabaraka wa ta'ala, ya, maha banyak berkahnya Allah dan maha tinggi. Au jallad azamatu rabbina, ya, atau dia mengucapkan sungguh, ya, mulia keagungan Rabb kita, keagungan Rabb kami. Faqad sahha an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan dalilnya dari hal tersebut. Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Ya, kata Hudzaifah, pernah saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Yang salat ini adalah salat malam. Ya, salat malam antara Hudzaifah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, bukan salat Isya atau salat lainnya. Faftaha al-Baqarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Sebagaimana kita ketahui Al-Baqarah 286 ayat. Ya, kata Hudzaifah, ya, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk ketika 100 ayat. Ya, karena Al-Baqarah begitu panjang. Ya. Ini di dalam perasaan Hudzaifah, bukan dia mengucapkan lafaz tersebut. Ya, karena berbicara itu dilarang setelah Allah turunkan ayat waqumu lillahi qanitin. Itu ayat Al-Baqarah turun berkaitan tentang larangan berbicara ketika salat. Ya, ini hanya ucapan beliau ketika di dalam hatinya. Ya, hadithun nafs itu ma'fu anhu. Ya, dimaafkan berkata-kata di dalam hati, hanya saja memang mengurangi kekhusyuan. Thumma mada, kemudian tetap Nabi SAW melanjutkan membaca. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Ya, kata Hudzaifah di dalam hatinya, ya barangkali Nabi SAW salat dengan Al-Baqarah di satu rakaat. Ya, ini satu rakaat membaca Al-Baqarah sampai habis. Ya, 286 ayat. Ya, 2.5 juz. Ya. Wallahualam, barangkali di zaman kita ini belum pernah ada yang mengalaminya hal tersebut. Famadha, kemudian tetap Nabi SAW melanjutkan. Faqultu yarka'u biha. Ya, kemudian saya berkata di dalam hati, ya mungkin dia Nabi SAW akan rukuk ya setelah selesai membaca Al-Baqarah. Ya, kenyataannya tidak. Thumma iftataha An-Nisa. Kemudian Nabi SAW membaca surat An-Nisa. Ya, Al-Baqarah, kalau dalam urutan mushaf kita Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Namun di sini kata Hudzaifah, dan ini memang dari berbagai macam riwayat, bukanlah suatu kesalahan dalam periwayatan. Kemudian Nabi SAW membuka bacaan surat An-Nisa faqara'aha. Ya, membaca surat An-Nisa. Ya, dari sini ulama menuliskan faedah bahwa tertibu suar laisa tauqifiyan. Ya, urutan surat-surat bukan sesuatu yang sifatnya tauqifi. Ya, sebagian mushaf sahabat urutan mushafnya demikian. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Dan itu bahkan diriwayatkan juga termasuk tulisan mushafnya Abdullah bin Mas'ud, yang beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, yang banyak membaca, hampir seluruhnya membaca Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ya, dari sini ulama, dan ini pendapat Imam Malik dan jumhur ulama, bahwa urutan surat itu bukan tauqifi. Hanya saja ketika Uthman bin Affan mengumpulkan penulisan mushaf dengan satu mushaf saja, maka dimulai urutan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Padahal di mushaf-mushaf sahabat yang lainnya hakikatnya berbeda urutan. Namun yang tauqifi adalah urutan ayat. Ya, urutan ayat itu sifatnya tauqifi. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika turun ayat kepada beliau, beliau perintahkan dha ayati kadza fi makani kadza wa kadza. Ya, letakkan ayat ini di tempat ini dan itu. Ya, urutan ayat itu tauqifi. Thumma iftataha An-Nisa, kemudian beliau membaca An-Nisa faqara'aha, baca sampai habis 1.5 juz. Ya, total sudah 4 juz. Thumma iftataha Ali Imran, kemudian mulai membaca Ali Imran faqara'aha, dan baca habis Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan. Ya, membaca tarassul. Ya, dengan perlahan, dengan tertil, bukan dengan terburu-buru. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, lebih dari 5 juz. Dan bacaannya tertil. Bukan sekedar tertil saja, dilanjutkan oleh Hudzaifah. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ya, apabila melewati ayat yang menyebutkan tentang tasbih, pensucian Allah Subhanahu wa taala, sabbaha. Maka Nabi SAW mengucapkan sabbaha, subhanallah. Ya, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi terlebih dahulu, yang mengucapkan ayat tanzih. Tanzih itu kurang lebih maknanya sama, sinonim dari tasbih. Ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat pujian tentang Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha, maka Nabi SAW mengucapkan tasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala. Apabila melewati ayat tentang permintaan, yakni permintaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, permintaan tentang surga, sa'ala, maka Nabi SAW pun meminta. Ya, meminta ayat rahmat yang beliau baca di dalam Al-Qur'an tersebut. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Dan apabila melewati ayat tentang ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah, apakah itu dari neraka atau dari keburukan lainnya, ta'awad. Ya, kemudian Nabi SAW pun meminta perlindungan kepada Allah. Ya, ketika melewati ayat tentang hal tersebut. Ya, thumma raka'a faja'ala yaqul subhanallahi rabbiya al-azim. Kemudian Nabi SAW rukuk dan mengucapkan subhanallahi rabbiya al-azim. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya. Ya, dalam keterangan Al-Imam Nawawi bahkan ada keterangan wa kana suratul nisa fi dzalikal waqti mutaqaddimatan ala ali Imran. Dan surat An-Nisa pada zaman itu letaknya sebelum yakni terlebih dahulu dibanding surat Ali Imran, ya, sebagaimana sudah saya isyaratkan bahwa memang mushaf para sahabat itu tentang urutan surat berbeda-beda. Ya, urutan surat berbeda-beda, dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa urutan surat bukan hal yang tauqifi. Ya, adapun urutan ayat baru itu sifatnya tauqifi. Ya, dalil ini secara tegas menunjukkan bahwa ya boleh kita meminta ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat, apabila melewati ayat rahmat disunnahkan meminta rahmat Allah tersebut. Ya, ketika melewati ayat tentang azab atau isti'adah lainnya, ayat-ayat tentang meminta perlindungan kepada Allah, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Yakni dengan lafaz doa. Dengan lafaz doa. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa disunnahkannya hal tersebut adalah ketika sholat sunnah. Ya, ketika sholat sunnah, sebagaimana yang dijelaskan lanjutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa qala ashabuna rahimahumullahu taala, dan para ashab kami, yakni para ulama Syafi'iyah, berkata, wa yustahabbu hadha su'alu wal isti'adatu wat tasbihu likulli qari'in. Disunnahkan permintaan ini, yakni meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal isti'adah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan Allah likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Sawa'an kana fi sholati aw kharijan minha. Sama saja apakah dia di dalam salat, yakni di dalam salatnya, aw kharijan minha, atau dia di luar salat. Ya, di luar salat tentu lebih boleh lagi hal tersebut. Karena di luar salat dia tidak terkait dengan adab-adab atau rukun-rukun dan syarat sah salat. Qalu wa yustahabbu dzalika fil salati lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Dan hal tersebut disunnahkan bagi setiap orang yang salat, bagi imam, ya, bagi makmum maupun orang yang salat sendirian. Ya, disunnahkan hal tersebut bagi mereka. Li'annahu du'aun fastawau fihi kat-ta'mini 'aqiba al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena meminta rahmat, ya, isti'adah, perlindungan dan tasbih ini hakikatnya sama dengan amin. Ya, hakikatnya sama dengan amin, yang itu merupakan doa. Ya, sehingga hal tersebut disunnahkan bagi setiap orang yang salat, bagi imam, bagi makmum maupun orang yang salat sendirian. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabi as-su'ali wal isti'adati wa huwa madhhab asy-Syafi'i wa jamaahiril ulama rahimahullahu taala. Dan pendapat ini yang kami sebutkan tentang disunnahkannya meminta rahmat Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ini adalah madhab Syafi'i dan jumhur para ulama. Namun jumhur para ulama ini yang mengatakan sunnahnya meminta rahmat Allah dan isti'adah, ya, dan rahmat, di antara madhab satu ini, itu ulama berbeda lagi menjadi dua pendapat. Yakni ulama yang mengatakan hal ini boleh dilakukan di sholat wajib dan sholat sunnah, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh di sholat sunnah saja. Di sholat sunnah saja. Kenapa? Karena hadisnya ini tentang sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan sholat lainnya. Adapun sholat lainnya, ya, wallahu a'lam, sampai saat ini saya belum mendapatkan nukilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut di sholat wajib. Ya, belum pernah saya dapatkan nukilan riwayatnya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Hanifah, ya, imam besar, lahir tahun 80 Hijriyah, wafat tahun 150 Hijriyah. Ya, imam Ahlul Kufah, dan beliau bukan orang Arab. Ya, sama sekali bukan orang Arab. Namun beliau imam madhab yang punya madhab tersendiri yang terkenal sebagai madhab Ahlul Ra'i. Ya, Ahlul Ra'i bukan berarti pendapatnya dengan ra'yu semata, bukan, tapi karena madhab beliau dan ulama Kufah lainnya itu banyak memakai qiyas. Banyak memakai qiyas dibanding madhab Ahlul Hijaz. Ya, madhabnya Al-Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, ya, dan lainnya. La yustahabbu dzalika bal yukrahu fi shalah. Ya, kata Al-Imam Abu Hanifah, hal tersebut tidak disunnahkan. Ya, ini tidak disunnahkan membaca meminta rahmat Allah ketika melewati ayat rahmat, tidak disunahkan meminta perlindungan ketika melewati ayat tentang azab dan semacamnya, dan mengucapkan tasbih ketika melewati ayat tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak disunahkan sama sekali. Bal yukrahu fi shalah, bahkan hal tersebut makruh, ya tidak disukai di dalam salat. Ya, kenapa kok Al-Imam Abu Hanifah berpendapat demikian? Ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, memang di antara pendapat beliau ada beberapa yang berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa terhitung ya cukup banyak. Ya, bahkan Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, beliau punya kitab Al-Musannaf, Musannaf Ibn Abi Syaibah, yang isinya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang marfu' dan athar para sahabat. Beliau mengkhususkan bab sendiri, bab Ar-Rad ala Abi Hanifah, bab bantahan terhadap Al-Imam Abu Hanifah, yang isinya lebih dari 120. Lebih dari 120 masalah yang di situ Al-Imam Abu Hanifah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatwa beliau bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 120. Ya, Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah bawakan hadis Nabi, ya judul masalah fiqhiyah dulu. Judul masalah fiqhiyah, bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa riwayat, ama Abu Hanifah qala kadza wa kadza. Adapun Abu Hanifah berkata demikian. Ya, ini pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun tidaklah boleh kita mencaci Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena justru para ulama memberi uzur kepada beliau. Ya, memberi uzur kepada beliau. Di antara yang disebutkan para ulama memberi uzur kepada beliau, bahwa di zaman Al-Imam Abu Hanifah hadis itu belum tersebar banyak. Ya, di Irak itu hanya beberapa sahabat yang sampai ke sana. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ya sedikit. Kebanyakan sahabat itu di Hijaz, Mekah, Madinah. Ya, sedikit sahabat yang sampai ke Irak, sehingga penyebaran hadis pun tidak terlalu banyak. Ya, di zaman beliau. Di antara ulama aja juga yang memberi udzur bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengikuti mazhab yang tidak boleh menulis hadis. Ya, karena ulama terbagi dua pendapat. Ada ulama yang membolehkan menulis hadis, ada ulama yang tidak membolehkan menulis hadis. Dan memang ada hadis yang Nabi SAW pernah melarang menulis hadis, tapi itu karena ilat tertentu, yakni khawatir tercampur dengan tulisan Al-Quran. Ya, Al-Imam Abu Hanifah mengikuti mazhab ini, melarang menulis hadis. Sedangkan beliau secara hafalan tidaklah begitu kuat. Ya, bahkan dihukumi dhaif oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi. Imam Al-Uqayli, Al-Imam An-Nasa'i, dan Imam Al-Uqayli, dan para ulama hadis lainnya. Ya, sehingga sangat mungkin untuk luput dari ingatannya beberapa hadis yang pernah beliau dengar. Di antara lagi Al-Imam Abu Hanifah, di antara mazhab beliau, ya beliau punya usul fiqh bahwa apabila ada dua nas, ya dua dalil, yang satu dalilnya dengan keterangan tambahan, yang dalil lainnya tidak ada keterangan tambahan, maka untuk memakai dua dalil tersebut berlaku hukum nasikh mansukh. Berlaku hukum nasikh mansukh, yakni secara kekuatan dalil, secara thubut harus setara. Harus setara secara kesubut, kekuatan dalil. Ya, ini kalau dalil yang satu Al-Quran, maka dalil yang ada tambahannya harus berupa Al-Quran. Apa dalil yang satu hadis yang mutawatir, maka hadis yang ada tambahannya itu harus mutawatir. Kalau tidak setara, maka tidak dipakai dalil yang memiliki keterangan tambahan tersebut. Ya, dengan seperti ini para ulama maka memberi udzur kepada Imam Abu Hanifah, ya, terhadap beberapa fatwa beliau yang menjenisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassawabu qaulul jamahiri lima qaddamna. Ya, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama, ya, yang sebagaimana telah kami kemukakan. Ya, ini adalah pendapat yang tepat, tarjih Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini pendapat jumhur para ulama, dan hadisnya pun sahih dalam riwayat Muslim. Ya, dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama jumhur ini sepakat bahwa hal dalam sholat sunnah hal tersebut boleh dilakukan. Adapun dalam sholat wajib, wallahu alam, sampai saat ini saya pun masih tawakuf apakah boleh hal tersebut dilakukan dalam sholat wajib atau tidak. Karena sampai saat ini belum pernah saya mendapatkan ya riwayat dari Nabi SAW ataupun dari seorang sahabat bahwa di antara mereka pernah ada yang melakukan hal ini di sholat wajib. Di sholat sunnah ada, tapi di sholat wajib belum pernah saya dapatkan.